الحمد لله نحمده ونحمده ونعمه كله سلامة الله ومن الإنسان رضي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كما فيه ما بحث tentang kita dan sebagainya dengan dan bagaimana telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lewat bahwasanya ulama ikhtilaf tentang apakah boleh hadis dhaif untuk fadl a'mal. Sebagian ulama yang menyatakan tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif dalam kondisi apapun. Inilah yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani, oleh penulis kitab ini Syekh Ali Al-Halabi. Demikian juga sebelumnya dibacakan, nampaknya itulah yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kemudian untuk ulama yang menyatakan boleh hadis dhaif untuk fadl a'mal, itu tidak ada kata mufakat tentang pengertian fadl a'mal. Mungkin bisa kita simpulkan dari uraian yang ada di sini, ada tiga pendapat tentang masalah apa itu fadl a'mal. Yang pertama itu sebagaimana di halaman 157, itu perkataan Ali Qori. Beliau katakan mahaluhu al-fadail asabita min kitabin al-sunnah. Ya, namanya hadis ahad untuk fadl a'mal itu hanya berlaku untuk amal-amal yang di sana yang di sana disemangati dengan pahala yang besar, namun itu amal tersebut harus amal yang sabita min kitab al-sunnah. Jadi amalnya ini itu berdasarkan dalil yang sahih, kemudian terdapat hadis yang dhaif yang menjelaskan keutamaannya. Itu ini perkataan Ali Al-Qari. Pendapat yang kedua, bagaimana di paragraf yang terakhir di halaman 157, akan tapi aku tidak berkeyakinan bahasanya jumhur orang-orang yang berpendapat dengan perkataan ini tidaklah memaksudkan dengan fadl a'mal dengan makna sebagaimana yang tadi. Artinya mereka beramal dengan fadl dhaif yang amal yang dikandungnya itu tidak sahih, tidak berdasarkan hadis yang sahih. Lam tersebut mata domana minal amal sugairi minal ahdis kita. Mereka beramal dengan hadis-hadis dhaif, padahal kandungan amal yang ada dalam hadis-hadis dhaif tersebut itu tidak didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Jadi artinya pendapat yang kedua ini membolehkan beramal dengan suatu hadis yang hadis tersebut berisi motivasi, hadis tersebut berisi satu amal yang amal itu dimotivasi dengan pahala yang besar. Maka boleh beramal dengan hadis tadi. Itu pendapat yang kedua. Nah, penafsiran fadl a'mal dengan pengertian kedua ini disebut diistilahkan soalnya dengan makna yang marjuh atau tafsir yang marjuh. Kalau yang tepat, yang rajih penafsiran dan pemahaman yang rajih tentang pengertian fadl a'mal adalah yang pertama tadi. Nah, namun menurut yang berpandangan dengan pendapat yang kedua tadi, yaitu boleh beramal dengan hadis yang dhaif, yang berisi satu amal, yang amalnya itu dijanji, dimotivasi dengan pahala yang besar, ini pun tidak mutlak. Ini dengan seandainya ini diterima, maka kata Ibnu Hajar ada tiga syarat. Bagaimana di halaman 159, hadisnya tidak mau, hadisnya bukan hadis yang mau untuk orang yang beramal itu tahu kalau hadis itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian amalnya itu tidak ditenarkan, maksudnya tidak dilakukan di tempat umum, cuma di dalam rumah, orang tidak tahu, ya, dan tidak jadikan terus menerus. Nah, tiga syarat ini menunjukkan kalau yang dimaksud fadl a'mal adalah pengertian yang kedua. Ini ada kata-kata la yushir al-amal bi. Kalau dengan fadl a'mal dengan makna yang pertama, itu ya dimasukkan tidak apa-apa. Wong hadisnya, wong amalnya itu berdasarkan hadis sahih. Ya, dimasukkan, dilekong di tempat umum, terus menaruh, dilihat banyak orang, tidak apa-apa. Ini ada kata, namun ada kalau ini kok ada kata-kata layushir al-amal fi. Maka ini menunjukkan kalau maknanya adalah makna yang dimaksudkan adalah makna yang kedua. Bagaimana ditegaskan oleh Sa'ali di paragraf ketiga dari bawah. Beliau katakan, maka syarat-syarat ini, tiga syarat tadi, merojihkan apa yang ada dalam benak kami. Bahasa jumhur mayoritas orang yang berpendapat adanya fadl a'mal itu memaksudkan istilah fadl a'mal bukan makna yang pertama yang kami rojihkan tadi. Kan kalau untuk makna yang pertama itu enggak perlu syarat. Li anna hadza la yushtarat bi syai'in min hadhihi syurut. Kalau fadl a'mal itu dengan makna yang pertama tadi, maka tidak perlu syarat-syarat seperti ini. Enggak perlu ada syarat tidak boleh ditenarkan. Kenapa enggak boleh ditenarkan? Hadisnya berdasarkan hadis yang sahih. Nah, tiga persyaratan ini hanya kalau fadl a'mal dengan pengertian yang pertama itu boleh tanpa syarat. Ya, hadis dhaifnya tidak ada syarat-syaratnya. Ya, boleh gitu saja. Kalau dapat pahala syukur, kalau tidak ya enggak apa-apa gitu sebagaimana penjelasan Syekhul Islam di belakang. Ya. Karena itu di halaman 160 di paragraf yang terakhir Syaikh Ali mengatakan ringkasnya beramal dengan tisdaif dan fadl a'mal tidak boleh berpendapat dengannya, berpendapat bahasanya hadis dhaif boleh untuk fadl a'mal jika fadl a'mal itu alat tafsir al-marjuh dengan penafsiran yang kedua. Ini tidak boleh. Tafsir yang marjuh itu apa? Yaitu fadl a'mal dengan pengertian yang kedua, yaitu satu amal yang mengandung pahala diiming-imingi pahala yang besar. Kemudian orang mengamalkannya dengan maksud mengharapkan pahala tersebut. Karena ini adalah khilaful asli, hukum asal ibadah adalah haram. Kemudian perbuatan tersebut tidak ada dalilnya, karena dasarnya hadis yang dhaif. Namun seandainya ada orang yang menerima pendapat ini, hendaknya dia memperhatikan tiga syarat yang telah disebutkan. Kemudian ada komitmen dengannya. Demikian pengertian fadl akmal yang kedua ini juga bisa kita tangkap dari perkataan Syaukani. Ini di halaman 161. Ketika belum merajihkan bahwasanya yang benar melarang beramal dengan hadis dhaif dalam fadl akmal ataupun yang lainnya, karena semua hukum syariat itu sama. Ini amal yang diiming-imingi pahala yang besar dan yang tidak diiming-imingi pahala yang besar itu sama. Maka tidak boleh dinisbatkan pada syariat sesuatu yang tidaklah jelas dia adalah satu hal yang disyariatkan, karena itu termasuk berkata-kata atas Rasulullah satu yang tidak bisa katakan. Jadi kita lihat bahasanya fadl akmal yang dipahami oleh Syaukani, yang berdasarkan penerapan orang-orang yang menerapkannya, itu adalah dengan pengertian yang kedua. Karena itu ada paragraf yang kedua kita lihat, maka amal yang disebut fadl akmal, jika amal tersebut dijadikan penisbatan pada amal tersebut bagaimana hubungan antara isi dalil dengan dalil, maka tidak ragu lagi beramal dengannya meskipun dia tidaklah melakukan kecuali kebaikan berupa sholat, puasa, atau zikir. Akan tetapi itu adalah amal yang bid'ah, karena di situ membolehkan meyakini disyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini perkataan ini hanya cocok jika fadl akmalnya itu pengertian yang kedua. Lalu pengertian yang pertama, fadl akmal dengan pengertian yang pertama, jelas itu amal masyru'. Kan beliau membantah orang yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif untuk fadl akmal dengan berkatakan itu berarti membolehkan meyakini disyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini berarti yang dipahami oleh Syaukani dari orang-orang yang mengatakan boleh hadis dhaif untuk fadl akmal itu adalah fadl akmal dengan pengertian yang kedua. Oleh karena itu saya katakan meskipun perbuatannya baik itu mubtada atau mubtadi'un, orang itu mubtadi, sehingga pahala yang mungkin diharapkan itu tidak seimbang dengan ibtida' yang dia lakukan. Kemudian ditambah lagi perbuatan itu fadil akmal dengan pengertian yang kedua itu dikatakan memasukkan yang jarit tahta umumi hadis kulubit atau dolala. Ini tentu tidak tepat untuk fadl akmal jenis yang pertama, karena pada jenis pertama jelas sudah ada dalil sahih. Nah, kemudian mungkin bisa kita katakan pengertian yang ketiga itu yang dikatakan di halaman 162 dengan wakilah. Nah, fadil a'mal dan pengertian yang ketiga adalah boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadil a'mal jika amal yang diingin pahala yang besar itu, yang amal ini itu terdapat dalam hadis yang dhaif, itu termasuk dalam keumuman hadis yang sahih. Terdapat keumuman hadis yang sahih yang menunjukkan fadl keutamaan amal tadi secara umum. Jika hadis dhaifnya, jika fadl amalnya itu seperti itu, yang dari tahta aslin sahihin, maka sahro boleh beramal dengan hadis dhaif. Fa'ilah salah, jika tidak termasuk dalam yang dari ala tahta aslin sahihin, maka tidak. Namun seandainya ada orang yang menerima pendapat semacam ini, di footnote Syahli mengatakan pendapat seperti ini juga kalau seandainya diamalkan, di footnote dalam 162 hendaknya mengikuti persyaratan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi. Itu seandainya ada yang menerima. Contohnya dicontohkan, ada terdapat hadis umum menunjukkan keutamaan sholat mutlak. Kemudian terdapat hadis dhaif yang menunjukkan keutamaan sholat dua rakaat di luar waktu makruh, di luar waktu terlarang. Maka berdasarkan pandangan yang ketiga ini, maka sholat dua rakaat ini hukumnya diperbolehkan. Dan Syekh Ali membantahnya dengan apa yang telah kita baca dalam pertemuan yang lewat. Bantah dan sebagaimana yang telah beliau rajikan di awal, ya, maka tidak ada beda beramal dengan hadis dan hukum dan fadail idil kullu syar'un, karena semuanya telah syar'. Konsep tentang tiga pengertian tentang konsep fadhail amal. Ganjaran, iya. Tidak menetapkan amalan. Tidak. Kalau yang ketiga ini ada amalannya. Dua itu. Tiga itu menetapkan amal. Mana ada kata-kata ala makna marju? Mana? Ya? Kalau tafsir marju itu cuma yang satu lampu. Lu tafsir majuh kan? Anak tafsir majuh. Cuman kayaknya juga ada kata-kata alal makna al-marjuh. Marjuhnya kemarin dua kali kita temukan. Nyawanya makna marjuh yang dimaksudkan itu bukan makna yang pertama. Lanjutkan dengan satu nampak setengah lupa. Kalau pada fasalah al-imam Syafi'i rahimahullah fil iktisam radda ala salaman yastadil bima lam yasih min al-hadithi ala ibadatin mubtadi'atin wa a'malin muhdatsatin haitsu qala innama zakarahu al-ulama'u al-hadith إنما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مثالتنا المفروضة وبيانه أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوبا على أصله جملة وتفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون منصوبا عليه جملة ولا تفصيلا. فالأول لا إشكال في صحته، فالصلوات المفروضة ونوافل المرتبة لأسباب وغيرها وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، فصيام آشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرفوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو تحذر من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبله أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتهذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. فقد فصل dan merinci Al-Imam Syatibi di bukunya Al-Iqtisam arad bantahan untuk orang yang yastadil berdalil dengan hadis yang lam yasihah minal hadis, hadis yang tidak sahih, untuk membenarkan ibadah-ibadah bid'ah dan amal-amal yang diadakan. Mengatakan adapun yang disebutkan oleh para ulama hadis tentang tasahul, bermudah-mudah dalam menerima hadis tarhib wa tarhib, maka tidaklah termasuk dengan masalah dinal mafrudah, permasalahan kita di mafrudah yang sedang dibahas ini. Penjelasannya bahasanya amal yang dibicarakan itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, amal tersebut sudah dinaskan, ada dalilnya ala aslihi tentang asal atau landasan untuk amal itu jumlah tanda tafsilah. Dalilnya secara global dan secara rinci. Kemudian tidak ada dalilnya la jumlatan wala tafsilan, baik global ataupun isi. Kemudian ada dalilnya secara global, didukung oleh hadis umum, dalil umum, namun tidak ada dalil sahih yang masih tafsir. Kemudian untuk jenis yang pertama, tentu la iskal, tidak ada iskal, tidak ada keraguan tentang sahnya amal tersebut, bolehnya beramal dengannya. Macam sholat lima, wajib yang lima waktu, kemudian sholat nawafil, sholat sunnah yang merotakah dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, masuk masjid, sholat wudu dan yang lainnya. Contoh yang lain, puasa yang wajib atau puasa yang mandub yang dianjurkan dengan catat cara yang telah dikenal. Jika fu'ilat, jika amal ini dikerjakan ala wajah dengan tata cara yang nafsa alaihi, yang telah ditegaskan tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Maka yang jelas bolehnya puasa Asyura, puasa hari Arafah, sholat witir setelah melakukan sholat malam, dan juga sholat gerhana. Fannas suja'a fi hadil asya', maka terdapat nas dalil untuk hal-hal ini, sholat witir, puasa Asyura. Nas yang datang dalam untuk hal-hal ini adalah sahihan alama syaratu, sahih menurut apa yang para ulama syaratkan, ulama ulama hadis syaratkan. Pada patat ahkamuha, maka hukumnya pun ada. Maka hukumnya pun berarti kita tetapkan adanya hukum yang dikandungnya minal fardhi, hukumnya wajib, sunnah ataupun dianjurkan. Fa idza warada fi misliha, maka jika terdapat dalam semisal amal semacam ini, hadis, ada hadis-hadis yang turahib memotivasi untuk melakukannya, atau tuhadir, atau mengancam, menakut-nakuti jika meninggalkan yang wajib dari amal-amal yang sahih tadi. Namun hadis yang berisi tarhib dan tarhib ini laisa, tidaklah sampai derajat sahih. Namun hadis yang hadis tersebut juga tidak pula menabakfi, dalam derajat da'ifnya tidaklah sampai layak baluha ahadun, tidak diterima oleh seorang. Atau tidak pula hadis tersebut bukan pula hadis yang maudhu, yang layak sih tidak sah istinshad berdalil dengannya. Kelemahannya ringan, sahih bukan, da'if bukan, terlalu da'if juga bukan. Maka kata Syadibi, kalau baksa bibitnya, maka tidak mengapa menyebutkan hadis yang da'if tersebut, dan bertahbir dan mengancam orang dengan pakai hadis tersebut jika amalnya adalah amal yang wajib, bertahbir atau bertarhib atau memotivasi orang untuk melakukannya jika amalnya itu adalah amal yang mustahab atau amal yang wajib. Ba'da tubuti asliha min tariqin sahihin, ba'da tubut, setelah adanya asalnya atau landasannya, setelah adanya landasan untuk amal tersebut, min tariqin sahihin, melalui jalur sanad yang sahih. Nah, ini fadhil amal dengan pengertian yang pertama tadi. Tidak apa-apa. Lihat footnote. Waqad dzakara Abu Syamah fil Ba'ith, dikatakan oleh Abu Syamah dalam Al-Ba'ith, syaratan muhimman lidzalika, syarat yang penting untuk ini, itu menyebutkan hadis dhaif. Wa wa annahu yanbaghi aybayna amrahu in ulima wa illa takhala tahtal wahyi. Yanbaghi, sepatutnya seorang itu, sepatutnya di sini maknanya harus, harus yubayin, menjelaskan keadaan hadis itu, in alima, in ulima, jika diketahui, wa illa, jika tidak, jika tidak dijelaskan, maka dakhala tahtal wa'id, dia termasuk dalam ancaman memberitakan hadis yang dia kira ya, hadis yang dia kira adalah hadis yang dusta. Maka di sini dikatakan dakhala tahtal wa'id, ini menunjukkan yang bari tadi itu maknanya harus, kalau yang bari maknanya yang bari, masa kemudian tahtal wa'id. Fatanabah, maka perhatikan. Maka hadis dhaif yang disebutkan untuk memotivasi tadi terus dijelaskan kalau hadis ini adalah hadis yang dhaif. والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة لأنه لا يرجع إلا لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى وهو أبدع البدع فهو أبدع البدع وأبحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والحصاء لمن خشي العنة وتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد فترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. وثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادات في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مستريط الصحة. والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادات في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة. فالمطلق التنفل للصلاة مشروع، فإذا جاءت ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة. وكذلك إذا ثبت أصل صيام، ثبت صيام السابع وعشرين من رجب وما أشبه ذلك وليس كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر ظهري أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. Adapun amal jenis yang kedua, yaitu tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, jumlatan wa tafsiran. Zahirun, maka ini jelas adalah ghairu sahih, amal yang tidak sah. Inilah bid'ah senyatanya. Karena amal ini layar tidaklah merujuk kecuali semata-mata ra'yi, logika yang dibangun di atas hawa nafsu. Dan inilah bid'ah yang paling bid'ah dan bid'ah yang paling keji, yang paling jelek. Nanti istilahnya dengan bid'ah hakiki ya, bagaimana telah kita bahas di pasal sebelumnya. Inilah bid'ah hakikiyah. Tidak ada dalilnya la jumlatan wala tafsilan. Karahbaniyah contohnya adalah kerahiban, yaitu tidak mau menikah untuk ibadah al-manfiyah yang bertolak belakang dengan Islam. Kemudian khisab mengebiri diri sendiri. Lima, untuk orang yang merasa khawatir anak terzina. Bukannya menikah namun malah mengebiri diri sendiri. Ta'abud beribadah dengan bentuk berdiri fisam di terik matahari, atau bisamti dengan diam min ghairi kalami ahadin, tidak mau bicara dengan seorang pun. Maka tarhib memotivasi amal semacam ini layaknya tentu tidak boleh. Itla yujadu fi syar'i, karena ini tidak ditemukan, amal ini tidak ditemukan dalam syariat. Wala aslalau, dan tidak ada landasan yurahib untuk memotivasi amal semacam ini, atau yuhazir atau mengancam orang yang menyelisih amal semacam ini. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya namun jumlatan, dan tidak ada dalilnya tafsilan. Ini mungkin sebagaimana fadil amal jenis yang ketiga tadi, dengan makna yang ketiga, dan yang dari tahta aslin sahihin. Rupanya boleh jadi yutawaham dipahami bahwasanya amal yang jenis ketiga ini kalau awal sebagaimana jenis yang pertama, yaitu minjat dari sisi idza sabata asl ibadah, dan juga sudah benar-benar ada landasan satu ibadah. Fil asli secara umum faysul, maka mudahlah fitafsil dalam masalah rinciannya. Faysulu, maka mudah fitafsil dalam rincian nakluhu, menukilnya, menukil hadis tersebut min tariqin ghairi mustaratis sihati, melalui jalur, melalui sanad yang tidak disyaratkan kesahihannya. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya amal jenis ketiga ini sama dengan jenis yang pertama. Jadi kalau memang dalilnya secara, ada dalil yang mendukung secara umum, ya sudah, maka boleh beramal dengan meskipun dengan hadis, meskipun tidak sahih. Contohnya, maka ada mutlak tanaful di sholat, maka melakukan sholat nafilah secara mutlak itu masyru'. Dan faedah ja'at tarhib, maka jika terdapat motivasi untuk melaksanakan sholat malam nisfu sya'ban, maka sholat pada malam nisfu sya'ban ini dikatakan didukung oleh asl tarhib, dukung oleh landasan untuk memotivasi melaksanakan sholat nafilah. Demikian juga idza sabata, jika terdapat dalil puasa, maka sabata, maka terdapat boleh, atau berarti boleh puasa pada tanggal 27 Rajab dan semacam itu. Ini contoh, ada dalil umum yang menganjurkan sholat mutlak, kemudian terdapat dalil khusus menganjurkan sholat pada malam nisfu sya'ban. Ini ya, ini tak yang jarit tahta aslin sahihin. Ini anggapan sebagian orang, anggapannya paragraf yang pertama, contohnya adalah paragraf yang kedua tadi. Jadi komentarnya Imam Syatibi, walaih sakama tawaham, yang benar tidak sebagaimana yang mereka anggap. Karena jika landa inal asla punya dalil tidak sabat, jika ada secara global layal jam, tidaklah mengharuskan menetapkan amal tersebut ditafsil dalam rincian. Maka jika terdapat dalil menunjukkan mutlakus sholat, ya, disyariatkannya sholat secara mutlak, layal jam tidak mengharuskan menetap itu, dengan dalil itu bisa kita tetapkan salat duhur, salat asar, salat witir atau yang lainnya. Kata yunasa sehingga ditegaskan ya, dalam hadis, dalam nas, ala khusus secara khusus. Maka tadi kedemikian pula idasah bata jika ada mutlak usia ya, puasa secara mutlak, disyaratkannya puasa secara mutlak, maka layal zaminhu tidaklah mengharuskan menetapkan adanya puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa Sya'ban atau yang lainnya hatta yasbuta bitafsil, sehingga ada dalil yang sahih dengan dalil yang sahih bitafsil yang memberikan rincian. Suma yang benar kemudian perlu diperhatikan ba'da dzalika, setelah itu kita perlu lihat hadis tarhib-tarhib motivasi dan tarhibnya itu dikaitkan dengan amal khusus yang ada dengan berdasarkan dalil yang sahih. Suma yunzar ba'da dzalika fi ahadith at-targhibi wa at-tarhib binisbati ila dzalika al-amal al-qasi as-sabit bi dalil sahih wa laysa fima dzukira shay'un min dzalik ithla mulazamatan bayna thubut at-tanaffuli al-layali الليلي الليلي والنهاري في الجملة وبين كيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ليس في شيء من ذلك ما يقتديه مطلق الشرعية في التنفل بالصلاة أو الصيام. والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأثمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام، فتلك المزية اتصبت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صلاة النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي أنه يكفر السنة التي قبلها، فهو أمر زائد قبله فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح. والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بالزمن أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادة ثابتا بغير الصحيح، وهو ناقص لما أسس ناقد وهو ناقد لما أسسه العلماء. Ya, semua yang sudah kemudian diperhatikan setelah itu hadis-hadis tarhib watarhib yang ada dinisbatkan dikaitkan dengan amal khusus yang ada dengan dalil yang sahih. Walaysa fima dzukira syai'un min dzalika, dan tidak ada dalam apa yang telah disebutkan sedikit pun dari hal itu, karena tidak ada mulazamah keterkaitan antara adanya tanaful adanya sholat sunnah pada waktu malam atau siang secara umum, dan antara qiyam sholat pada malam Nisfu Sya'ban dengan sekian rokaat, dan dibacakan dalam setiap rokaatnya surat ini secara khusus sekian kali. Dan semisal dengan masalah sholat ini adalah puasa pada hari tertentu min syahril bulani, dari bulan tertentu, maka dalil umum yang menunjukkan puasa itu sama sekali tidaklah menunjukkan dianjurkannya puasa pada hari tertentu pada bulan tertentu. Hatta tasyrif, sehingga jadilah ibadah yang tertentu tadi, puasa pada hari tertentu atau salat tertentu tadi, menjadi maksudatan alal khusus, dimaksudkan secara khusus. Padahal laisa fisya'in min dalika, tidak ada satu pun dari hal tersebut mayaktadi sesuatu yang menunjukkan disyariatkannya tanaful melakukan ibadah sunnah baik sholat ataupun puasa secara mutlak. Ini tidak ada dalam dalil umum itu ya, yang namanya dalil umum itu tidak terkandung di dalamnya orang itu boleh puasa semaunya, kemudian sholat semaunya dengan dasar dalil umum. Oleh karena itu dikomentari perkataan Imam Syafi'i ini di footnote, hadza qaidun muhim wa tafsilun daqiq. Ini adalah batasan yang penting dan rincian yang sangat-sangat teliti. Wadalil, dan dalil atas hal itu. Ini dalil, bahasanya dalil umum itu tidak bisa untuk mendalili amal khusus. Bahwasanya mengutamakan satu hari tertentu atau waktu tertentu dengan melakukan satu ibadah tertentu, ya tadoman, mengandung hukum syar'i untuk amal tersebut secara khusus. Misalnya, terdapat dalil Asyura masalah. Terdapat dalil untuk puasa Asyura misalnya, atau puasa Arafah atau Sya'ban. Maka artinya berarti maziyatun, ada keistimewaan untuk puasa-puasa ini daripada sekedar mutlak kita nafulibisya, sekedar puasa sunnah secara mutlak. Fa'inahu sabata lahu maziyatun ala siyah. Karena puasa Asyura tadi misalnya, sabata lahu, maka ada baginya maziyatun, keistimewaan ala, melebihi puasa fi mutlaqil ayam, pada hari-hari umum, pada hari-hari yang lain secara umum. Fatilkal maziyah, maka keistimewaan tersebut iktadat, menuntut martabatan fil ahkam, bacanya martabat atau kedudukan puasa Asyura misalnya, kita ambil satu saja puasa Asyura, dalam hukum itu lebih tinggi daripada puasa yang lain secara umum. Bihasu dimana latufham, tidaklah dipahami. Lihat footnote 2. Kalau teksnya bunyinya min masu'yati sholatin nafilah, namun mungkin yang tepat min masu'yati syamin nafli, karena lagi membahas puasa. Maka tidaklah bisa dipahami min mutlaki masru'iyati siyami nafli, disyariatkannya puasa nafilah secara mutlak. Atau biayi sulatufham, keistimewaan tersebut latufham tidaklah bisa dipahami dari dalil yang menunjukkan disyariatkannya puasa sunnah secara mutlak. Dalil yang mengajarkan puasa sunnah secara mutlak itu tidaklah bisa dipahami dari dalil ini adanya keistimewaan untuk hari Asyura, karena mutlak disyariatkannya suatu amal secara mutlak itu yak tadi menuntut bahwasanya kebaikan karena melakukan amal tersebut bi asyri amsalihah, nanti akan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali Ini fil jumlah, secara umum demikian. Siapa saja melakukan amal soleh, maka 10 kali lipat. Itu kesimpulan dari amal yang bersifat umum, dalil yang menganjurkan atau menunjukkan syariatnya amal secara umum. Sedangkan puasa hari Asyura itu menuntut bahasanya puasa ini bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Nah, ini maka terhapusnya dosa setahun sebelumnya sama dilipat gandakan 10 kali, 10 hasanah. Maka terhapusnya dosa setahun sebelumnya itu amrun zaid, sesuatu yang lebih dari sekedar disyariatkannya. Itu mutlak mungkin ya. Amrun zaidun ala mutlakil masyru'iyah. Satu hal yang lebih dari sekedar disyariatkan yang satu hal. Wa masakuhu yufidu lahu maziyatan fi rutbah. Dan masak didatangkannya atau dibawakannya hadis khusus tentang puasa Asyura, itu yufidu menunjukkan bahwasanya puasa Asyura itu mempunyai maziyah, kelebihan dalam kedudukan. Dan kelebihan dalam kedudukan ini tentu rajik nanti berkaitan dengan hukum. فإذن هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة فلا بد من فإذن maka jika demikian tarhib secara khusus itu adanya dihapuskannya misalnya tadi puasa Asyura menghapus dosa setahun, yang tadi menuntut martabah kedudukan dalam final in mandub khasah untuk jenis ibadah mandub tertentu saja. Itu cuma ya Asyura saja. Fala budda, maka tidak boleh, maka harus merujuk isbatil hukmi untuk menetapkan hukum, itu harus merujuk pada hadis sahih berdasarkan perkataan para ulama bahasanya hukum latak pun tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Dan bid'ah yang mustadalu alaiha, yang didalili bid'ah sahih dengan dalil yang tidak sahih, la budda pasti di dalamnya ada tambahan dari sekedar yang disyariatkan. Tetapi seperti dibatasi dengan waktu tertentu atau adatin atau bilangan tertentu atau kaifin tertentu. Balizam antakun akam utilka ziyadat, maka konsekuensinya hukum-hukum tambahan-tambahan tadi itu sahabitatan ditetapkan tanpa dalil yang sahih. Dan ini adalah nakidun, pertentangan, membatalkan apa yang telah ditegaskan oleh para ulama, yaitu hukum harus pakai dalil yang sahih. Padahal kalau namanya bidah ya, itu nanti ada tambahan ya, waktu tertentu, bilangan tertentu. Nah ini tambahan-tambahan ini ditetapkan tanpa dalil yang sahih. Bisa-bisa ya. Wala yuqal innahum yuriduna ahkamal wujubi wa tahrimi faqat, li'anna naqul hadha tahakkumun min ghairi dalilin, balil ahkamu khamsatun, fakama la yathbutul wujubu illa bisahihi, fakadhalika la yathbutu ghairuhu minal ahkamil khamsati kal mustahabbi illa bisahihi. Fa'idha sabatal hukmu fastahil antus bitahu fil ahadisi tarhibi wa tarhibi wala arika. Fa'ala kuli takdirin kuluma ruhiba fihi in sabata hukmuhu wa martabatuhu fil masyru'iyati min tarikin sahihin fatarhibu fihi bihari sahihi murtabarun. Wa ilam yakbut ila min hadisi tarhibi fastaritis sihata abadan wa ila khawatta min tarikil qawmi al-ma'dudina fi ahli rusuhi. Falaqad ghalita fi hadzal makani jama'atun mimman yunsabu ila al-fiqhi wa yatakhassasu 'anil awami bi da'wa rabbatil khawati. Wa aslu hadzal ghalati adamu fahmi kalamil muhaddisina fi mawdi'aini wa billahi tawfiq. Walai qul, tidak boleh dikatakan bahasanya kaidah para ulama tadi inal ahkam la tasbutu ila min tarikin sahihin, yang mereka maksudkan ahkam di situ adalah cuma hukum wajib dan haram saja. Kami katakan ini adalah tahakum, ini adalah memberikan penilaian tanpa alasan. Bahkan yang namanya hukum syariat itu ada lima. Maka sebagaimana hukum wajib itu layak tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih, maka demikian pula ghairu minal ahkamul khamsah, hukum-hukum yang lain yang lima itu juga tidak, semacam mustahab, tidak bisa ditetapkan illa bisahih kecuali dengan dalil yang sahih. Faidha tsabata al-hukmu, jika hukumnya itu sudah ada berdasarkan dalil yang sahih, fastahil, maka permudahlah antum beritahu jika engkau tetapkan amal tadi memakai hadis-hadis tarhib wa tarhib yang dhaif. Wah, alaika, dan kau tidak berdosa. Fa'ala kulli takbirin, maka ringkasnya kullu ma ruhiba fihi, setiap amal yang dimotivasi untuk dikerjakan, in sabata hukmu, jika hukumnya sudah ada, wa martabatun, demikian juga kedudukannya dalam disyariatkannya amal tersebut juga ada, min tarikin sahihin, berdasarkan dalil yang sahih, maka tarhib, maka memotivasi amal itu dengan dalil yang tidak sahih, murtafarun, dimaafkan. Wa ilam yasbut, namun jika amal tersebut tidak bisa ditetapkan, tidaklah ditetapkan kecuali dari hadis tarhib yang dhaif, fastarhib, maka persyaratkanlah kesahihan hadis abadan selalu. Wa ilah, jika tidak, maka engkau keluar dari jalannya para ulama al-ma'dudin yang dinilai termasuk ahlu rusuh, orang yang kofah ilmunya. Maka ringkasnya ya, amal jenis yang ketiga yang ada dalilnya secara umum, tidak ada dalilnya secara rinci berkaitan dengan bilangan, tata cara, dan waktu, maka ini tidak boleh diamalkan. Karena satu, karena dalil umum itu tidaklah menunjukkan disyariatkannya suatu amal yang khusus. Karena amal khusus yang ada berdasarkan dalil khusus itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada yang mutlak. Puasa sunnah khusus itu lebih tinggi daripada puasa sunnah secara umum. Puasa mutlak, puasa sunnah mutlak, sholat sunnah khusus itu kedudukannya lebih tinggi daripada sholat sunnah mutlak. Falakat, maka sungguh ghalit taqliru dalam masalah ini, dalam tempat ini, sekelompok orang yang dinisbatkan pada fikih, maksudnya dikatakan sebagai pakar fikih. Wa takhassas, dan lebih istimewa daripada orang awam, bidakwa dengan klaim rutbatul khawas, lah sampai pada kedudukan ulama. Wa aslu, dan asal muasal pesumber kesalahan ini adalah ada mufahmi kalamil muhadisin, dan tidak faham dengan perkataan muhadisin fil maudhu'aini, dalam dua tempat ini. Karena muhadisin di satu tempat mengatakan inal ahkam la tasbut ila min tariqin sahih, dan di tempat yang lain kami tasahul, kami bermudah-mudah dalam masalah tahrib wa tahrib. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah masalah. Terasa. Enggak, si Akmal. Oh. Akmal ini yang